Kita lanjutkan apa yang tadi kita baca di asar, karena kita sudah di malam ke-19 dan tadi sudah kita baca hadis bahwasanya pernah Lailatul Qadar terjadi di malam 21. Maka dalam rangka al-istiqdad, dalam rangka menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari Lailatul Qadar, kita membaca beberapa poin yang terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Masa pertama sudah kita baca yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya Lailatul Qadar masih ada. Yang kedua, bahwasanya Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Pembahasan ketiga, Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pernah terjadi di malam 21 dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah untuk mencari di 7 hari terakhir Ramadan. Dan sudah kita sebutkan yang paling diharapkan terjadi di malam 27. Di malam 27. Pembahasan keempat terkait dengannya, kata beliau rahimahullahu taala, hal Lailatul Qadar fi lailatin wahidatin kul 'am aw tantaqil. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya tetap waktunya di setiap tahunnya atau berpindah-pindah? Sudah kita dapatkan faedah tadi bahwasanya yang sahih annaha tantaqil, yang sahih berpindah-pindah. Kadang di satu tahun di malam 21, kadang terjadi di malam 29, kadang di malam 27 dan seterusnya. Kata Sufyan rahimahullahu taala, hikmah berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar, yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, sebagai ikhtibar, sebagai ujian untuk mengetahui, diketahui mana yang benar-benar nasyid, mana benar-benar yang benar-benar semangat mencari malam Lailatul Qadar, mana yang kasalan, yang malas. Yang kedua, karena dengan berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar menjadikan semangat di setiap malam. Kata beliau rahimahullahu taala, "Lau kanat fi lailatin muayyanah," karena kalau seandainya di malam yang tetap setiap tahunnya, terus di malam 27 misalnya, atau terus di malam 25 misalnya, kalau setiap tahun tetap waktunya, lakana al-kasul, niscaya orang-orang yang malas, la yakumu illa tilka laylah, tidak akan mau sholat beribadah kecuali di malam itu saja. Sehingga berpindah-pindah agar terus bersemangat, ya, agar terbedakan mana orang semangat dengan yang tidak. Kemudian pembahasan kelima, kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Disebutnya beliau rahimahullah ta'ala tiga. Yang pertama, qila, dikatakan malam Lailatul Qadar, li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu tilka sana, karena ditakdirkan di malam tersebut takdir sanawi, takdir tahunan, takdir akan terjadi tahun ke depan, setahun ke depan di malam Lailatul Qadar. Wakil ada yang menyatakan sumiyat Lailatul Qadar, dikatakan Lailatul Qadar minal qadr wa huwa syaraf, dari qadr artinya adalah mulia, malam yang mulia. Wakila ada yang menyatakan dikatakan Lailatul Qadar adalah lianna alil qiyami fiha qadran aziman, karena sholat malam, ibadah di malam tersebut memiliki nilai yang besar, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul badr, barang siapa yang berdiri salat beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika dia beribadah di malam tersebut, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar? Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Saya mencatat beberapa fadail dan khasais, keutamaan dan kekhususan yang ada di malam Lailatul Qadar, yang salah satunya tadi disebutkan. Di antara kekhususan keutamaan malam Lailatul Qadar adalah salat beribadah kepada Allah di malam tersebut adalah sebab diampuni dosa. Saya catat di sini sekitar 9 keutamaan atau kekhususan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, fadhilah rahiman rahimakumullah, di antara keutamaan dan kekhususan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala anzala fiha al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan agungnya kedudukan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ja'ala al-amala fiha khairan min alfi syahr. Allah jadikan amal soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan di 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Amalan baik, amal kebajikan, ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amal yang semisalnya dilakukan di 1000 bulan yang tidak dapat dilihat Lailatul Qadar. Yang ketiga, yanzilu fi hadhihi al-lailah Jibril wa ma'al malaikah fil ardh. Turun di malam tersebut malaikat Jibril dan para malaikat, yu'minun, mengaminkan doanya orang-orang yang berdoa di malam tersebut. Tanazzalal malaikatu warruhu fiha. Yang keempat, di antara keutamaan khususnya Lailatul Qadar adalah lailah amnin wa salamah. Malam Lailatul Qadar malam yang penuh dengan keamanan dan keselamatan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Di antara keutamaan kehususan malam Lailatul Qadar yang tadi kita baca, man qama fiha, barang siapa yang berdiri beribadah kepada malam tersebut maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang berikutnya, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, qul billahi rahiman rahimakumullah, anzalallahu fi fadliha suratan kamilah. Suratan kamilah, Allah turunkan terkait dengan keutamaan satu surat penuh sempurna dari awal sampai akhir, surat Al-Qadar, menerangkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan sebagai malam yang mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, malam yang penuh berkah, malam yang diberkahi. Kemudian di antara pembahasan yang disebutkan oleh Syaikhul Haimin rahimahullahu taala, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, beliau sebutkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Mungkin kita baca sebagiannya. Yang intinya beliau bagi tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu ada yang muqarinah, yang adanya pas di malam tersebut. Pas di malam tersebut, terjadi malam tersebut, dan ada tanda lahiqah, tanda yang adanya besok hari setelah malam tersebut lewat. Di antara tanda al-muqarinah yang ada di malam tersebut, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah quwwatul idha'ah wan nur fi tilkal lailah, cahaya di malam tersebut lebih kuat, lebih terang dibandingkan malam-malam yang lain. Namun kata beliau rahimahullah ta'ala, tanda yang seperti ini hampir-hampir la yahussu biha, tidak ada yang bisa merasakannya kecuali seorang yang filbar, seorang yang ada di padang pasir yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari cahaya perkotaan. Di antara tanda malam Lailatul Qadar ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang di malam tersebut adalah tumanina. At-tumanina. Iya, ketentraman hati, ketentraman kalbu. Insyarah as-sadr, lapangnya dada seorang mukmin di malam tersebut dirasakan lebih daripada malam-malam lainnya. Dia rasakan di malam tersebut lebih tenang, lebih tenteram, lebih nyaman, lebih lapang dibandingkan malam-malam yang lain. Yang ketiga, tabaraka rahimahullah taala, di antara tanda Lailatul Qadar adalah ar-riyah takunu fiha sakinah. Angin ketika itu tenang. Iya, tidak ada al-asif atau qawasif, tidak ada angin kencang, bahkan jauh, bahkan cuaca ketika itu sedang-sedang, tidak panas, tidak dingin. Di dalam footnot Al-Muhaqqiq menyebutkan satu hadis yang saya dapatkan, hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, inni kuntu uritu Lailatul Qadar thumma nusituha wa hiya fil ashr al-awakhir. Aku pernah bermimpi kapan itu Lailatul Qadar, tapi kemudian aku dilupakan akan malam tersebut. Yang jelas terjadi di malam 10 hari terakhir Ramadan. Demikian kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aku pernah bermimpi kapan pastinya malam Lailatul Qadar, tapi kemudian dilupakan. Tapi yang jelas itu di malam terakhir 10 hari terakhir Ramadan. Qala wa hiya talqatul baljah. Itu adalah malam yang talqatul baljah, disebutkan dalam footnot, yakni musyriqah. La barda wala har, wala matar wala qar. Yaitu malam yang terang, yang cuaca ketiga itu tidak dingin, tidak panas, tidak hujan. Qala la harta wala baridah, ka'anna fiha qamaran yafdahu kawkabaha la yakhruju syaitanu hatta yakhruja fajraha aw fajruha. Seakan-akan bulan ketika itu menghilangkan bintang-bintangnya dan menampakkan bintang-bintangnya, dan tidak keluar syaitan ketika itu sampai subuhnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, sahih li ghairi. Di dalam satu dari tambahan disebutkan bahwasanya di antara tanda malam tersebut juga adalah nampaknya bulan setengah bejana, setengah bundaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatla'u al-qamaru fiha mithlu syaqqi jafnah. Akan terbit bulan di malam tersebut seperti setengah jafnah. Syak yani anis, setengah jafnah yani wadah. Iya, bak atau semisalnya, yang jelas yang bundar, setengah bundar. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara tanda yang disebutkan sebelumnya rahimahullah adalah seorang mukmin merasa di malam tersebut, merasakan lidzatan wal syaitan, merasakan kenikmatan, semangat dalam beribadah lebih daripada malam-malam yang lainnya. Namallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam.